New coming. Ma, tolong aku ma. Hati gelisah mikir mentina. Ma, tolong aku ma. Jurus apa yang ade mereka ma? Gara-gara mentina hidupku menderita. Gara-gara mentina hidupku darurat. Yeah.